بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan terakhir tentang apa yang lagi abang cerdas tentang kemunafikan dan orang-orang munafik. An-nifaq secara umum terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Pengertian nifaq yang mencakup dua jenis nifaq ini, hendak ya Ridwan. Nah, menunjukkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Izharul khair wa ibtanus syarr. Semua kondisi alhamdulillah, karena seseorang nah menunjukkan kebaikan secara zahir namun pada batin yang menyembunyikan keburukan, maka ini masuk dalam kategori nifaq. Nah, kalau itu pada asal iman dan pada asal Islam, di mana keislaman dia itu hanya secara zahir saja, padahal hatinya itu mengkufurinya, tidak mau tunduk kepada Islam, maka ini masuk dalam nifaq i'tiqadi, pelakunya kafir. Sedangkan nifaq amali yang dimaksud apa? Iqra. Nah, berselisihnya perkara yang nampak dengan perkara yang tersembunyi pada hal-hal yang wajib. Nah, dan nifaq ifanisana karena perkaranya perkara hati. Nah, ini hal yang kita tidak bisa menghukumi orang lain dengan ini. Namun wajib bagi kita untuk senantiasa merasa khawatir dari terjatuh dalam kemunafikan. Sampai-sampai dikatakan la ya'manu nifaq illa munafiq. Nah, tidak ada orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri. Karena setiap mukmin dia dalam kondisi khawatir terjatuh dalam sifat nifaq. Sebagaimana dicontohkan oleh para salaf kita, Abu Bakar As-Siddiq, nam sampai datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis kisah beliau dengan Hamzah. Nah, tayyib merasakan ada kemunafikan pada dirinya. Tatkala seseorang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam imannya naik. Namun ketika pulang ke rumah sibuk dengan urusan rumah tangga, imannya menurun, lupa dengan surga dan neraka. Nah, demikian yang dijelaskan oleh Hamzah tatkala bertemu dengan Abu Bakar sampai menghukumi dirinya sendiri sebagai seorang munafik. Maka kita dapati semua ini juga. Tatkala menghadiri majelis ilmu, iman terasa naik. Nah, keyakinan terhadap surga dan neraka ada. Namun ketika pulang, nah, sibuk dengan dunia, lupa itu semua. Ketika mendapati fenomena ini, Abu Bakar pun datang kepada Rasulullah SAW dan meminta penjelasan. Nah, dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kondisi iman demikian. Iman akan mengalami kondisi naik dan kondisi berkurang. Kalau seandainya iman senantiasa tetap dan terus-menerus naik, maka tentunya para malaikat akan menyalami kita di jalan-jalan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ini berhubungan dengan masalah nifaq yang syahidnya dari kisah tersebut Abu Bakar saja merasa khawatir terjatuh dalam nifaq. Demikian pula Umar khawatir terjatuh dalam kemunafikan. Sampai-sampai bertanya kepada Hudzaifah, apakah termasuk dalam deretan daftar orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasul atau bukan? Na'udzubillahi minan nifaq. Dan nifaq dibangun di atas prinsip dan apa prinsip mendasar pada kemunafikan indagi Ahmad dusta na'am al-kadib ta'in. Jadi prinsip utama pada nifaq adalah al-kadib, kedustaan. Makanya ini sifat dasar dari orang-orang munafik. Nah, suka berdusta. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba mujanibul iman. Hati-hati kalian dari sifat dusta, karena dusta itu bertentangan dengan keimanan. Nah, barakallahu fikum, kita masuk pada poin berikutnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara aw dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din wa mithlu idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fil nar wa mithlu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Amithlu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Wa mithlu kufrun billahi. Tamra'u man nasaba wa in kemakaran apa bahasa terhapus tulisannya. Terhapus semua. Setelahnya. Wa indakka angka itu ya nomor satu ha tain kami itu kufrun billahi na'am tamra'u man nusiba wa indakka wa nahuhu min al hadith mimma qad sahha wa hubidha fa inna nusallimu lahu wa illam na'lam tafsiraha wala natakallamu fi wala nujadilu fi wala nufassiru hadhihi al-ahaditha illa bimithli ma ja'at wala narudduha illa bi ahaqqi minha. Baik, kita masih pada hadith akhwanikin yang berhubungan dengan wa'id, karena telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Nah, secara umum dalil-dalil al-khalifillah berputar pada dua kondisi, yaitu wa'dun wa wa'id, berupa wa'ad yaitu janji, janji balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik, dan wa'idun ancaman siksa dan azab bagi orang-orang yang berbuat buruk. Baik. Dan di antara yang disebutkan oleh Syekh atau Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melatan di umat di kuffara na'am dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali setelahku dalam keadaan kafir dan sesat. Sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain, yaitu memenggal sebagian yang lain. Maksudnya saling bunuh membunuh. Di sini peringatan dari Rasulullah SAW, dan sampai kalian setelah aku meninggal kembali dalam keadaan kufur, saling bunuh membunuh satu sama lain. Nah, Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal musliman bi sayfihima, apabila salah apabila dua orang muslim, nah mereka bertemu dengan kedua pedang mereka, yaitu saling baku bunuh. Ketika dua orang muslim ingin membunuh satu sama lain, apabilah falqatilu wal maqtulu fil nar, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh itu berada di dalam neraka. Ini ancaman. Yang pertama, ikhwanifillah, saling bunuh-membunuh disifati sebagai kekufuran. Kemudian yang kedua, hadis menunjukkan bahwasannya orang yang saling bunuh-membunuh sama-sama di neraka. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslimi fusuq. Nah, mencaci maki seorang muslim itu merupakan kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu merupakan kekufuran. Nah, Syekh Najmi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadihil amthilatul lati yang darabahal mu'allifu rahimahullah darabahal lil kufril asgar alladhi la yukhriju minal millah. Contoh-contoh ini yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah adalah contoh untuk kufur asgar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. فهذه الأحاديث ذكر فيها الكفر ولم يقصد به الكفر المخرج من الإسلام. Sebab hadis-hadis ini menyebutkan badannya kekufuran dan tidak memaksudkan badannya kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa innama summiyat hadhihi dhunubu kufran li'annaha tu'tabaru juhudan li syai'in khas. Hanyalah dosa-dosa ini dinamakan dengan kekufuran dikarenakan dosa itu dianggap suatu bentuk juhud, pembangkangan, pengingkaran terhadap sesuatu yang khusus. Nah, jadi dia kufur. Karena apa? Karena mengingkari suatu perkara yang khusus. Kenapa kok membunuh? Nah, seorang muslim dihukumi sebagai kekufuran diterangkan oleh Syekh Najmi, faqauluhu la tarji'u ba'di kuffara al-maqsudu bihi na'am jahdur rabiqatil ukhuwiyyah. Na'am jahdur rabiqatil ukhuwiyyah allati takunu bainal muslimin walati akhbara anha Allah azza wa jalla biqaulihi innamal mu'minuna ikhwah. Sekarang kita perhatikan hadis, jangan kalian kembali setelahku dalam keadaan kafir. Yang dimaksud di sini adalah kufur asghar, yaitu saling bunuh-membunuh. Nah, disifati dengan kufur karena di situ ada bentuk pengingkaran, yaitu pengingkaran terhadap ikatan persaudaraan yang ada antara kaum muslimin, yang Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan tentangnya dalam ayat di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwan. Nah, kaum mukminin itu adalah bersaudara. Sehingga ketika seorang muslim kok membunuh saudaranya, berarti dia telah mengingkari na'am ikatan persaudaraan ini. Faman qatala akhahu faqad jahada ukhuwatal iman. Maka siapa saja yang membunuh saudaranya, berarti dia telah apa? Mengingkari ukhuwah keimanan, persaudaraan keimanan, sehingga disifati dengan kufur. Baik. Dan memang ikhwanillah, kufur secara umum terbagi menjadi dua. Nah, kufur akbar dan kufur asghar. Sebagaimana nifaq yang telah kita lewati. Dan kekufuran secara bahasa nah bermakna asitab dan tangtiyah. Nah, bermakna penutupan. Oleh karena itulah petani secara bahasa dinamakan dengan kafir. Kenapa? Dikarenakan petani itu menutup apa? Benih-benih dengan tanah. Setelah dia menabur benih, benih jagung misalnya, dimasukkan ke tanah, kemudian dia tutup. Ini asal penyebutan seorang petani falah dengan apa? Kafir. Tayyib. Tapi jangan antum praktekkan menyebut petani nanti ya kafir, bisa marah. Karena penggunaan istilah kafir sudah menjadi apa? Menjadi perkara yang tepat daripada benar. Bahwasanya kafir adalah istilah syar'i yang menunjukkan seseorang yang telah keluar dari keislaman. Nah, kesesuaian makna bahasa ini ke dalam makna istilah kafir yang asalnya menutup ini digunakan untuk seseorang yang keluar dari Islam pada asalnya, dikarenakan apa? Seorang kafir ikhwanifillah menutup hatinya dengan al-kufur. Fasummi al-kufra alladhi huwa diddul iman kufran li'anna fihi tadhiyatun lil-haq bisahdin al-ghayri. Waqila summi al-kafiru kafiran li'annahu qadghatta qalbahu bil-kufri. Dan kesesuaiannya dinamakan kafir, fanikilah, yang merupakan lawan dari keimanan, dikarenakan dia menutupi al-haq dan mengingkarinya. Atau ada yang mengatakan dikarenakan dia menutupi hatinya dengan kekufuran, yaitu dengan pengingkaran. Ini makna secara bahasa. Ada pun secara istilah, al-kufur adalah naqidul iman, lawan dari keimanan. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-kufru indamul iman bittifakil muslimin. Kekufuran itu adalah tidak adanya keimanan dengan kesepakatan kaum muslimin. Oleh karena itulah tatkala kekufuran adalah lawan dari keimanan, maka untuk kita bisa memberikan pengertian yang jelas tentang kekufuran, ya kita ambil dari pengertian iman. Setelah kita katakan bahwasanya iman i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Taim. Dan kekufuran adalah lawan dari itu. Makanya Ibn Hazm rahimahullah ta'ala menegaskan dalam al-ihkam, wahuwa fid din sifatu man jahada syai'an mimma faradallahu ta'ala al-iman bihi ba'da qiyamil hujjah alaih bibulughil haqqi ilaihi biqalbihi duna lisani aw bilisanihi duna qalbi aw bihima ma'an aw amila amalan ja'a an-nasu bi annahu mukhrijun lahu bidzalika 'an ismil iman. Karena dalam iman harus terpenuhi tiga unsur: hati, lisan, dan anggota badan. Demikian pula kufur kan itu. Namun kekufuran di dalam agama ini adalah suatu sifat dari seseorang yang mengingkari sesuatu dari hal-hal yang Allah wajibkan setelah tegaknya hujjah dan sampainya kebenaran kepadanya. Dengan hatinya, tanpa lisan. Dalam artian hanya keyakinan saja, keyakinan kufuran. Walaupun lisannya mengucapkan la ilaha illallah, dia badannya sujud, melakukan sholat, alhamdulillah, tapi hatinya berkeyakinan bahwasanya ada para wali yang bisa mengatur zakat raya ini, misalnya ada wali-wali kutub, ini berarti kekufuran walaupun hatinya saja. Baik. Atau dengan lisan namdu naqalbih, atau dengan lisan saja. Misalnya lisannya mencela Allah atau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kekufuran dengan lisan. Aubihima ma'an, atau dengan kedua-duanya, dengan hati dan lisan. Atau melakukan suatu amalan yang datang nas bahwasanya amalan itu mengeluarkan pelakunya dari nama keimanan. Seperti apa? Sujud kepada berhala. Sujud kepada berhala, ini amalan kekufuran. Nah, sehingga kekufuran tidak keluar dari apa? Dari keempat perkara tadi, dengan lisan, nah, dengan hati nyetok, atau dengan lisan dan hati, atau dengan amalan anggota badan. Tain. Ini empat kondisi. Kondisi yang seseorang kufur dengan hatinya saja, misalnya seperti at-tadib, pendustaan, atau keraguan-raguan, ini hati. Nah, dia mendustakan walaupun lisannya mengatakan iya. Baik. Kebencian, nah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ini kekufuran. Walaupun tidak diucapkan. Nah, adapun yang diinginkan dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad di sini adalah berhubungan dengan kufur jenis yang kedua, yaitu kufur ashghar. Kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Yang didefinisikan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, nah, bahwasannya kufur asghar kullu ma'siyatin atlaqa 'alaiha asy-syari' ismal kufri ma'a baqa'i ismil iman 'ala amini, yaitu semua kemaksiatan yang dimutlakkan oleh membuat syariat ini dengan nama kufur bersamaan dengan masih tetapnya nama keimanan atas pelakunya. Jadi datang nas disebut dengan kekafiran untuk suatu maksiat, cuman akhwanifillah pelakunya masih berada dalam lingkup keimanan. Kenapa? Dikarenakan tidak memungkinkan untuk dibawa kepada kufur akbar. Lain, tidak mungkin dibawa kepada kufur akbar dikarenakan adanya dalil-dalil yang menghalanginya. Nah, berarti dari sini kita pahami asal lafaz al-kufur khanifilah dalam syariat maupun dalam nas adalah kufur akbar. Nah, kita berpindah kepada kufur asghar tatkala datang nas menyebutkan kekufuran, cuman ada dalil-dalil yang lain yang apa menunjukkan dia itu tidak keluar dari iman. Seperti ini, membunuh seorang mukmin. Seorang mukmin membunuh saudaranya mukmin, wal'iyadz billah. Datang nas yang banyak disebut dengan kekufuran. La tanji umrah di kufar. Naam, sebab muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Membunuh seorang mukmin itu kekufuran. Cuma datang ayat-ayat yang menunjukkan mereka masih dalam lingkaran iman. Apa dalilnya, ikhwan fillah? Yang menunjukkan mereka masih dalam keimanan. Ayat di surat Al-Hujurat. Apa itu? Apa Umar? Mereka saling bunuh-membunuh tapi masih disifati dengan Islam. Yaitu wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua golongan kaum mukminin saling bunuh-membunuh, saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Masih disifati dengan keimanan. Kemudian setelah menyebutkan peristiwa ini juga, Allah katakan di akhir innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum. Berarti pembunuhan, kalau sekedar pembunuhan saja apalihilah, nah, masih pelakunya dalam lingkaran keimanan, belum keluar. Baik. Dan hukum orang yang terjatuh dalam kufur asghar ini sebagaimana hukum pelaku dosa-dosa besar. Baik. Qala rahimahullah wa kadzalika idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Demikian pula hadis apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya yaitu saling bunuh membunuh, maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentangnya bagaimana? Hadzal qatil, ini pembunuh jelas. Fama balul maqtul, lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh? Orang yang dibunuh sudah mati kok, nah dia juga masuk dalam neraka. Nah, kata Rasulullah SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sebab sebenarnya dia sebelum na'am mati, dia sudah juga sangat ingin untuk membunuh saudaranya. Tapi na'am dia terbunuh lebih dahulu. Hadith ini ikhwani fillah juga menunjukkan tentang apa pentingnya niat. Seorang meniatkan untuk membunuh orang lain, tapi ternyata dia terbunuh, tetap apa dihitung sesuai dengan niat. Ya, niat sebagai pembunuh, maka hati-hati. Terkadang seorang sudah berniat amalan keburukan, tapi dia apa? Dia tidak mendapatkan kesempatan, maka dia sudah mendapatkan apa dosa. Nah, sudah mendapatkan dosa. Sebagaimana orang yang membunuh ini, ternyata dia malah terbunuh. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka wa na'udzubillah. Maka niatkan yang baik. Naam, in wa khairan tajid khaira. Niatkan yang baik, engkau akan mendapati kebaikan. Naam. Sebagaimana niatan yang buruk kepada akan mengakibatkan pelakunya terjatuh dalam keburukan-keburukan. Kecuali satu kondisi. Nah, setelah dia meniatkan keburukan, kemudian dia tinggalkan semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga nah dihukumi sebagai suatu kebaikan dikarenakan orang tadi meninggalkan maksiat, meninggalkan hal yang buruk karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tidak mampu. Qala rahimahullahu taala laisa dalika 'ala takhliq wa hakadha yuqalu fi sa'iril amthilah. Naam. Dia di dalam neraka, nah bukan kekal di dalam. Nah tidak menunjukkan dia kekal, tapi dia pantas untuk mendapatkan neraka. Nah ada pun dari si kekal atau tidak, ini berdasarkan dalil-dalil yang lain. Bahwasanya seorang muslim yang membunuh muslim yang lain, nah dia masih nah dihukumi muslim, cuma bermaksiat. Sehingga pantas untuk mendapatkan neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Nah, demikian dikatakan kepada contoh-contoh yang lain. Nah, di sini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, ikhwan fillah, dalil-dalil yang berisi ancaman. Maka kita terima sebagaimana zahirnya. Nah, kemudian, nah, sebagai apa? Sebagai peringatan. Ketika kita memperingatkan umat, kita sampaikan sebagaimana asalnya. Tapi butuh juga untuk seorang memerinci, tatkala butuh perincian. Ketika menjelaskan hukum, di situ baru seseorang memerinci. Tapi ketika memperingatkan, ya sampaikan sesuai dengan apa datangnya hadis. Bahwasanya pelaku pembunuhan disifati dengan kufur. Nah, barakallahu fiikum, naktafi bihadza.